wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar dari Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan dari muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' Ikhtisarul Muqni' Imam Al-Hajjawi, yang masih dalam bab hibah dan pasal baru, subbahasan baru, yaitu tentang kewajiban orang tua berlaku adil dalam pemberian hibah kepada anak-anaknya. Dan ini bab yang sangat sering ditanyakan oleh orang tua dan bahkan anak sendiri ketika mereka mendapatkan hibah dari orang tuanya dalam kondisi yang berbeda. Maka ini bab yang sangat penting dalam kehidupan antara anak dan bapak, antara bapak dengan anak, antara ibu dengan anak, dan antara saudara dengan saudara, antara kerabat dengan kerabat. Oleh karena itu, mari kita baca dan kita bahas. Semoga Allah berikan kemudahan kita dalam pelajarinya. Taklah syaitan. Baik, Ustaz. Bismillah. Kalau mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Faslan fi bayani ahkamil atiyah. Naam, Ustaz. Faslun yajibu ta'dilu fi atiyah ta'uladihi. Yajibu, kalau mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Yajibu ta'dilu fi atiyati awladihi. بقدر إرثهم فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة فإن مات قبله ثبت. Wajib bagi pemberi yang memberikan kepada anak-anaknya untuk berlaku adil dalam pemberiannya sesuai dengan ukuran atau persentase warisan mereka. Dan apabila salah satu di antara mereka dilebihkan atau diutamakan, maka dibuat kembali secara keadilan dengan mengurangi atau menambah. Fa'in mata, apabila wafat orang yang memberikan, maka pemberiannya telah sah atau sabat. Nah. قال المالك رحمه الله يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم. واجب عدل dalam hibah hadiah pada anak-anaknya sesuai dengan kadar hak waris mereka. Apakah maksud adil ini adalah sama rata atau sesuai dengan hak waris, baik anak laki-laki dua bagian, anak perempuan satu bagian? Yang jelas maksud adil ini semuanya dapat. Sebagian dapat, sebagian tidak, tentu ini dinamakan tidak adil. Ini dalam atiyah, dalam pemberian hibah, berbeda dalam nafkah. Kalau dalam nafkah sesuai dengan kebutuhan masing-masing, nafkah anak perempuan akan berbeda dengan nafkah anak laki-laki. Bisa jadi perempuan lebih daripada anak laki-laki. Seperti bila orang tua membelikan pakaian, tentulah pakaian anak gadisnya yang sudah baligh lebih banyak bahannya sehingga harganya lebih mahal dibandingkan dengan anak laki-laki. Anak perempuan butuh kerudung, butuh jilbab, butuh gamis, butuh Kalau yang pakai cadar butuh burqa atau cadar, butuh kaos kaki. Anak laki-laki hanya dua setel saja, pakaian atas, pakaian bawah, menutup auratnya. Dan harganya tentu berbeda. Begitu juga anak yang sudah dewasa dengan anak yang masih kecil, tentu nafkahnya berbeda. Anak yang dewasa mungkin kalau makan siangnya porsinya porsi dewasa, anak kecil porsinya porsi kecil, harganya tentu berbeda. Ini dalam nafkah sesuai dengan kebutuhan, itu yang adil dalam nafkah. Anak yang berkebutuhan khusus tentu berbeda dengan anak yang tidak berkebutuhan khusus, nafkahnya berbeda. Ya, ini dalam nafkah yang merupakan kewajiban seorang bapak kepada anak-anaknya. Tapi dalam atiyah, atiyah di luar nafkah. Nafkah tadi hal-hal yang dibutuhkan anak dalam keseharian. Atiyah adalah hibah, hadiah diberikan oleh bapak atau ibu kepada anak-anaknya. Seperti umpamanya, bapak memberikan hadiah pada anak laki-lakinya motor. Apakah yang lain juga pada dan motor tidak menjadi atau laptop lah ya. Bapak memberikan laptop kepada anak laki-lakinya yang sudah aliyah, sudah satu tingkat menengah atas, SMU umpamanya. Dan memang anak ini butuh untuk bahan kuliahnya. Kalau ini hajah namanya, karena dia namanya. Kalau anak itu butuh, kalau anak tidak butuh, ya bapaknya ada laptop di rumah, ada PC juga. Kalau anaknya mengerjakan tugas, bapaknya meminjamkan, pakai, kata bapaknya. Ya, tapi bapak ingin memberikan hibah, atau bapak ingin memberikan hibah kepada salah satu anaknya yang lain sudah punya rumah. Salah satu adik mereka belum punya rumah, atau bahkan mungkin kakak atau abang mereka belum punya rumah. Nah, rezeki Allah berikan berbeda-beda. Lalu bapak ingin memberikan rumah kepada yang satu, atau yang menikah anak pertama dan dia belum punya rumah, dan kalau menyewa rumah dekat dari bapaknya atau dekat dari mertuanya, mungkin biayanya akan bertambah membengkak, sedangkan penghasilannya masih baru cukup untuk biaya harian dia dengan istrinya. Bolehkah bapak membelikan rumah atas nama anak ini? Si bapak ingin membantu anaknya, dan ini fitrah, dan ini sebuah kebaikan di mana orang tua membantu anak-anaknya dalam hidup rumah tangga mereka. Bukan berarti anak Anda sudah menikah, Anda lepas tangan, tidak. Dan juga tidak ada bapak yang seperti itu. Bapak tentu sayang dengan anaknya. Akan tetapi bapak khawatir, dia masih punya adik-adiknya yang kecil yang belum menikah. Khawatir nanti bila anaknya yang kedua menikah, yang ketiga dia punya umpamanya 5 anak, mereka nanti usia menikah tidak ada kemampuan bapak untuk membelikan rumah. Bapak berjanji, insyaallah kalian semuanya 5-5-nya bapak buatkan rumah. Ya, janjinya benar, bagus. Tapi siapa yang bisa memastikan dia ada kemampuan terus? Maka dalam hal ini sebaiknya si bapak, orang tua, tidak menghibahkan rumah kepada anaknya atas nama. Dia mengatakan kepada anaknya yang paling tua, "Bang, alhamdulillah kamu sudah punya rumah tangga, sudah punya istri, sewa setengah. Maksudnya gimana Pak? Ya karena adikmu juga pengen rumah dan Bapak tidak bisa bikin rumah baru lagi, tidak punya kemampuan. Ya, bayar kamu sewa setengah. Kalau sewa Bapak sewakan ke orang 1 juta, ya kamu bayar 500. Ya 500 ini Bapak serahkan ke adikmu yang baru nikah juga untuk dia menyewa rumah. Ya, andai adik yang kedua ngomong, Pak dulu abang yang pertama menikah selama sampai saya menikah ada 2 tahun itu gratis, gak bayar. Sekarang kenapa adik harus bayar setengah? Ya, adik nuntut, ya Bapak mengatakan, ya udah, ya setengahnya lagi Bapak bayarkan juga. Nah, sekarang adik tahu bahwa yang dituntutnya bukan rumah, yang dituntutnya adalah hak menempati. Ya, ini tentu lebih baik bagi orang tua, karena ini berdampak. Wa ikhwani wa akhwati. Kaidah ini dijelaskan oleh mu'alif, aturan ini berdampak kepada kejiwaan anak untuk menjadi anak yang soleh dan tidak berbakti kepada orang tuanya dan tidak. Dalam hadis Nu'man bin Bashir bin Sa'ad yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwasanya Bashir bin Sa'ad, bapak dari Nu'man, ingin memberikan hadiah kepada anaknya Nu'man. Dan istrinya mengatakan, aku tidak redha sampai yang menjadi saksi pemberianmu kepada Nu'man adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bashir datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta Rasulullah menjadi saksi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Hal laka banun? Apakah engkau memiliki anak-anak selain Nu'man ini?" Bashir bin Sa'ad menjawab, "Iya ya Rasulullah." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana hiltahum mithla hadha?" Apakah engkau memberikan kepada mereka hibah sama dengan hibah yang kau berikan kepada Nu'man? Bapaknya menjawab, Bashir bin Sa'ad mengatakan, "Tidak ya Rasulullah." Rasulullah mengatakan, "La ushid. Ashhid ala hadha ghairi. Fa inni la ushidu ala jawr." Aku tidak mau jadi saksi. Kau cari saja saksi yang lain. Karena aku tidak bisa menjadi saksi atas perbuatan yang zalim. Karena berarti engkau menzalimi anakmu yang lain dan engkau minta aku jadi saksi, tentu aku berarti menjadi saksi perbuatan yang zalim. Summa qal, kemudian Nabi SAW bersabda, "Ittaqullaha wa'dilu baina auladikum." Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah kalian kepada anak-anak kalian. Berarti maksudnya berlaku adil dalam banyak hal, termasuk di dalam hibah ini. Rasulullah memberikan hikmah di balik keadilan seorang bapak dalam pemberian hibahnya kepada anak-anaknya. "Atuhibbu ayyakunu laka fil birri sawa?" Qala na'am. Rasulullah mengatakan, bertakwalah kau kepada Allah, kalian kepada Allah, dan berbuat adillah kalian kepada anak-anak kalian. Tidakkah engkau suka semua anak-anakmu itu sama baktinya kepadamu? Tentu dijawab oleh Bashir bin Sa'ad, "Na'am ya Rasulullah." Tentu ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, jangan lakukan. Kalau kau ingin semua mereka menjadi anak yang ingin baktinya sama kepada orang tuanya, maka sebuah kesalahan orang tua memberikan hibah kepada sebagian anak dan tidak memberikan hibah kepada yang lainnya. Dan seringnya seperti tadi, banyak orang tua berikan kepada anak pertama sesuatu hibah, pada anak yang kedua ternyata dia tidak mampu, dan yang lebih berat lagi ternyata Allah memanggilnya atau dia wafat. Ya, bagaimana adilnya? Di sini muallif memilih biqadri irsihim. Afwan, sebelum kita lanjutkan, bagaimana dengan pemberian ibu? Kalau tadi dalam hadis Nu'man bin Bashir, Bashir bin Sa'ad, bapak yang memberikan hibah kepada anak. Bagaimana kalau kasusnya ibu yang memberikan hibah kepada anak? Atau kakek yang memberikan hibah kepada cucunya? Atau seseorang yang memberikan hibah kepada saudara-saudarinya? Atau cucu yang memberikan hibah kepada kakeknya? Antara bapak dengan anak jelas sudah. Ibu yang memberikan hibah kepada anak, sebagian ulama mengatakan boleh dia memberikan, dia tidak wajib berlaku adil, ya, karena tidak menjadi kewajiban ibu memberikan nafkah kepada anak. Maka karena dia tidak wajib memberikan nafkah, dia tidak dituntut adil. Ya, tetapi pendapat yang terkuat yang dipilih oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasanya ibu juga sama. Ibu juga sama, harus berlaku adil juga memberikan hibah kepada anak-anaknya, walaupun dari hartanya sendiri, bukan dari harta suaminya. Karena hikmah yang ada dalam hadis tadi juga terjadi pada ibu. Rasulullah mengatakan, tidak inginkah engkau anak-anakmu sama berbaktinya kepadamu? Jawabannya tentu iya. Kalau iya, jangan lakukan. Sebagaimana ibu bila memberikan hibah kepada satu anak, anak yang lain tidak, tentu anak yang lain menyebabkan mereka akan kurang baktinya kepada ibunya karena melihat ibunya tidak berlaku adil ketika ibu memberikan sesuatu kepada anak-anaknya. Maka seperti itu. Akan tetapi kerabat yang jauh seperti kakek kepada cucu, maka pendapat yang terkuat tidak. Pendapat yang terkuat tidak. Saudara, akan tetapi hikmahnya akan muncul juga, yaitu akan saling iri sesama yang sesama cucunya ini. Satu cucu dapat, cucu yang lain tidak dapat. Sebaiknya si kakek memberikan diam-diam dan cucu ini terima diam-diam. Bila seseorang memberikan hibah, dia punya saudara 3 orang. Dia berikan hibah kepada salah seorang saudaranya, yang lain tidak. Apakah wajib berlaku adil? Jawabannya tidak. Tapi tentu yang tidak dapat mereka merasa ya ada sesuatu antara dia dengan saudaranya yang memberikan ini. Maka sebaiknya seperti yang tadi, berikanlah dengan cara diam-diam, ya, tanpa diberitahukan kepada yang lainnya. Maka bila seorang bapak memberikan hibah rumah kepada anak perempuannya yang pertama, anak pertamanya perempuan, rumah dengan harga umpamanya senilai 100 juta, maka menurut pendapat Madzhab Hambali dan dirojihkan oleh muallif dan dirojihkan oleh banyak para ulama, ya, yaitu anak laki-laki berikan rumah senilai 200 juta rupiah, 2 kali lipatnya, karena melihat hukum waris dan Allah tentu lebih adil dalam pembagiannya. Dan bila seorang bapak mengikuti Allah, aturan Allah dalam pembagiannya, tentu ini lebih dekat kepada keadilan. Menurut para ulama yang lain, tidak mesti sama dengan warisan. Kalau waris itu hak pembagian setelah seseorang wafat, jadi dia dalam keadaan hidup. Maka pendapat ini mengatakan boleh disamaratakan untuk mencari keadilan tadi. Ya. Saya kira cukup sampai di sini pembahasan dari kitab. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari kitab pada pertemuan selanjutnya. Fadhil Sa'isan. Naam, jazakallahu khairan wa barakallahu fik atas penjelasan dan juga syarah yang disampaikan. Barakallahu fik Ustaz dan pendengar serta pemirsa Radio TV. Kita berikan kesempatan selanjutnya bagi Anda untuk bersoal jawab di line telepon 021-823-6543. Silakan kita angkat untuk pertanyaan via telepon. Baik, halo. Ya, silakan sudah masuk. Halo, bagi Anda yang mungkin baru bergabung dalam pembahasan hibah dan utih ini. Baik, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Umu Abdila di Sulawesi, Ustaz. Baik, Umu silahkan, Sulawesi. Pertanyaan saya begini, Ustaz. Bagaimana dengan orang tua yang sudah terlanjur mengibahkan kepada sebagian anaknya, Ustaz? Kemudian saudara-saudaranya lain, insya Allah ikhlas, Ustaz, dengan perbuatan orang tuanya itu, karena pertama kita menghindari pertikaian antara saudara. Kemudian ya intinya kita semua ikhlas lah, Ustaz, dengan apa yang dilakukan orang tua itu. Kemudian yang kedua, Ustaz, bagaimana juga orang tua yang sudah mengibahkan hartanya kepada anaknya tapi dia masih ikut mengatur dalam pemberian itu, Ustaz? Istilahnya mengatur bagaimana ya, istilahnya kalau ada penghasilannya dia masih menginginkan dan lain sebagainya lah, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz, atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu terus ikuti kajian pekan depan dan pekan setelahnya mungkin, ya, karena ini akan kita bahas rinci pada waktunya. Tapi kita dahulukan jawabannya, tidak ada masalah. Dalam hal seperti ini, si bapak yang telah terlanjur memberikan berlebih, yang dilakukannya apa? Rujuk, itu dengan menarik kembali hibah, baik kedua-duanya hibah ditarik atau yang dilebihkan, ditarik kelebihannya. Umpamanya bapak memberikan uang 100 juta kepada anak pertama yang sudah nikah. Anak yang kedua ternyata kondisi keuangan bapak cuma ada 50 juta. Diberikannya 50 juta. Ya. Maka apa yang harus dilakukan bapak sedangkan dia harus berlaku adil? Anak yang pertama perempuan, anak yang kedua laki-laki. Dia ingin berlaku adil, ingin disamakan. Bapak mengatakan, Kak, ketika kakak bapak lagi ada uang 100 juta lebih, bapak kasih kakak 100 juta untuk rumah tangga kakak dan suami kakak. Sekarang adikmu nikah, bapak kondisi lagi pas-pasan, tetapi tetap bapak hadiahkan kepada adikmu 50 juta. Tapi kan tidak adil, bapak tidak mau dimurkai Allah. Karena Allah mengatakan, ittaqullah wa'dilu baina auladikum, bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah. Artinya konsekuensi dari takwa adalah berlaku adil. Aplikasi atau penerjemahan takwa dalam perbuatan seorang ayah adalah perbuatan adil dalam memberikan hibah pada anak-anaknya. Maka dia mengatakan, Kak, yang 50 juta masih ada enggak? Masih ada, Mbah, atau Ayah, atau Pak. Itu Bapak tarik lagi ya, biar sama-sama kamu 50, abang adikmu 50. Atau kalau alhamdulillah si Bapak diberikan kelebihan oleh Allah harta, sehingga dia tambah lagi buat anak keduanya 50. Baik. Tapi kalau dikatakan tadi, bagaimana kalau yang lainnya ikhlas dan redho? Saya kira repot mengatakan ikhlas dan redho kalau sama-sama butuh tapi yang satu dapat yang lain tidak, kalau yang lainnya sudah berkecukupan kemudian yang satu berkekurangan, itu akan mudah meminta keikhlasan anak-anak yang lain. Tapi kalau semuanya berkekurangan, yang satu sudah dapat lebih, yang lain belum, tentu ini untuk mengatakan ikhlas akan berat. Ya, itu pertanyaan yang pertama, Ustaz. Ya. Yang kedua apa tadi, Ustaz? Ada pun yang kedua, ketika ada pemberian masih ada pertikaian dan perselisihan, Ustaz. Bagaimana solusi dalam menamaikannya? Ada pertikaian, perselisihan di antara anak yang diberikan. Perselisihan. Sepertinya bukan itu tadi, Ustaz. Maksudnya apa? Ada pertikaian, perselisihan? Iya, dalam pemberian yang dirasa kurang, yang dirasa mungkin adil bagi orang tua, kan, tapi anak merasa tidak sesuai dengan porsi yang di sesuai dengan keinginan mereka. Ya, maka ini yang menguatkan pendapat yang mengatakan adil itu adalah sesuai dengan firman Allah. Anak laki-laki dalam bab waris, anak laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian, sehingga tidak mungkin mereka akan bertikai. Ini bapak ayah enggak adil. Anda kenapa enggak adil? Bukankah Allah mengatakan anak laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian? Sehingga mereka akan merasa apa, sangat adil apa yang diberikan ayahnya kepada mereka. Nah, baik, alhamdulillah, jazakumullah khair atas pencerahan dan jawaban yang disampaikan. Barakallahu fiik. Pendengar dan pemirsa Radio TV, kita berikan untuk kesempatan yang kedua. Silakan masih di line telepon 0218236543. Baik, kita angkat untuk telepon berikutnya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan Abu Ahmad, Ustaz, di Bengkulu, Ustaz. Baik, Abu Ahmad di Bengkulu, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum, Ustaz. Ini saya mau tanya, kan kalau di pasaran itu kan sedang sudah beredar yang gas LPG melon yang 3 kg itu kan untuk konsumsi, mereknya subsidi rakyat miskin. Tetapi di masyarakat itu hanya itu yang beredar. Jadi kadang kami ragu apakah kami juga berhak untuk mendapatkan gas LPG ini, karena di merek itu kan gas LPG untuk masyarakat miskin. Sementara untuk menentukan kriteria miskin itu kami sendiri masih bingung, Ustaz. Jadi kira-kira apakah kami itu berdosa jika kami juga menggunakan gas LPG yang 3 kg itu? Karena hanya itu yang ada di masyarakat itu, Ustaz. Bentar, Afwan, di Bengkulu upah minimal regionalnya berapa UMR-nya? Sekitar, kalau saya nggak salah, sekitar 2 juta gitu, Ustaz. Ah, berarti pendapatan bulanan di bawah 2 juta itu biasanya dianggap miskin. Iya, Ustaz. Oleh dia menggunakan gas LPG 3 kilo. Nah, bagi yang pendapatan bulanannya di atas itu, baik walaupun dia bukan karyawan, hasil dari pendapatan sawitnya, kebun sawitnya bisa di atas itu jauh, mungkin 20 juta per bulan, tidak halal dia memakai yang LPG yang kecil tadi. Cuman masalahnya tidak ada yang besar, ya, yang tidak bersubsidi. Dalam kondisi ini tentu ini namanya darurat. Artinya tentu tidak mungkin Anda hidup seperti masa dahulu, Anda pergi ke hutan, ambil kayu, kemudian untuk dimasak. Kalau hujan tentu libur masaknya karena kayu semuanya basah, ya. Itu tidak efektif untuk hidup di masa sekarang. Wallahu a'lam, kalau memang tidak ada, Anda ambil, Anda beli LPG yang 3 kilo tadi, perkirakan per kilonya dibandingkan dengan LPG yang tidak bersubsidi. Anda umpamanya LPG yang tidak bersubsidi itu 5 kilo berat atau 10 kilo umpamanya, anggap ya harganya Rp200.000. Berarti yang tidak bersubsidi per kilonya 10 berapa? Rp20.000. ya kan 10 kilo 200 ribu, berarti per kilonya Rp20.000. Sekarang Anda beli yang gas LPG bersubsidi yang 3 kilo itu umpamanya per kilonya Rp3.000 atau Rp5.000 lah. Ya. Berarti ada selisih Rp15.000. Rp15.000 tadi Anda berikan itu per kilonya ya. Kalau Anda beli 3 kilo berarti Rp15.000. Maaf, Rp45.000 ya. Selisihnya Rp45.000. Rp45.000 ini Anda berikan kepada fakir miskin. Wallahu a'lam. Ya, jazakallah khairan jawabannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Bu Ahmad, barakallahu fik. Dan demikian kita berikan kesempatan yang ketiga, masih di via telepon di 021 823 6543. Dan bagi Anda yang bertanya pesan singkat, melalui pesan singkat di 0819 896543. Baik, kita sapa kembali. Halo, silakan sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa akhi, di mana? Pak Herman di Sulawesi Selatan. Pak Herman di Sulawesi, silakan Pak pertanyaannya. Begini, setelah orang tua saya meninggal, ada salah satu saudara kami bahwa anak yang di belakang rumah itu ibu pernah memberikan kepada saya. Tetapi kami sebagai saudara-saudaranya beserta dengan bapak tidak mengetahuinya dan tidak ada serah terima kepada kakak yang pertama. Bagaimanakah hukumnya itu? Apakah tetap diteruskan atau batal hukumnya? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Ikuti nanti pekan depan ya Pak, insya Allah akan kita jelaskan dengan rinci itu. Bila sudah diberikan ya, dan sudah serah terima ya, dan meninggal ya, ini ada perbedaan pendapat para ulama, apakah ditarik kembali atau dikurangi dari hak warisnya yang lain senilai yang dia sudah ambil itu. Itu pendapat yang terkuat ya, kecuali yang lainnya redo. Tapi bila belum ada serah terima, berarti hibahnya batal karena sekarang dia menjadi hak waris berdasarkan asal dari Abu Bakar radhiyallahu ta'ala bahwa dia pernah menghibahkan kepada anaknya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kebun kurma yang hasilnya sampai 20 wasak. Lalu Aisyah karena sibuk setelah wafatnya Rasulullah mengajarkan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak pernah sempat untuk mengelola kebun tersebut. Maka ketika Abu Bakar, tetap selalu Abu Bakar yang mengelolanya. Maka ketika Abu Bakar merasa ajalnya masih akan dekat, maka dia memanggil Aisyah dan mengatakan, "Wahai putriku, engkau adalah anakku yang paling aku cintai karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suamimu. Dan aku pernah memberikan kepadamu hibah kebun kurma dengan sekian luas dan hasilnya, tetapi engkau tidak pernah menerimanya karena tidak pernah mengelolanya. Dan sepertinya sekarang ajalku sudah dekat, maka ini menjadi waris yang kau bagikan dengan saudara-saudarimu yang lain sesuai yang Allah tentukan." Maka seperti itu. Maka hibah yang belum ada serah terima, maka sifatnya tidak mengikat. Maka batal tadi penghibah dari ibu tadi, dan status tanah tadi menjadi waris, di mana bapak juga dapat sebagai suami, dapat seperempat, dan anak-anak dapat sisanya. Ya. Naam, alhamdulillah, jazakallahu khairan barakallahu fik. Demikian Ustaz. Nah, ingat pertanyaan ibu yang pertama tadi. Naam, silakan Ustaz ditambahkan barakallahu fik. Ya. Dalam pertanyaan tadi yang pertama, bahwa ibu itu juga menanyakan pertanyaan pertamanya, keduanya atau pertama, pertamanya. Bila bapak memberikan hibah, lalu sudah diterima oleh anaknya, si bapak masih ingin mengambil atau masih ingin mendapatkan hak hasil dari hibah tersebut. Mungkin hibahnya kontrakan, dan bapak masih menerima kontrakan dari uang kontrakan dari yang menyewa. Bolehkah atau tidak? Jawabannya boleh. Berarti bapak rujuk dari hibahnya, boleh. Itu hanya khusus untuk bapak. Orang lain tidak bisa. Dan Rasulullah mengatakan, kamu dan hartamu milik bapakmu. Maka jangankan harta yang sudah dihibahkan oleh bapak kepada anda, kepada kita, harta yang memang dari keringat kita, kita dapatkan. Terdapatkan dari hasil kerja keras kita. Lalu bapak datang dan mengambil harta tersebut, boleh. Dengan ada persyaratan yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, mana syaratnya tidak memudaratkan si anak. Ya. Apalagi tadi si bapak mengambil dari sesuatu yang asalnya milik dia, dihibahkan, dan dia masih mengambil bagiannya. Ini masih dibolehkan. Ini khusus bapak. Selain bapak tidak boleh menarik kembali hibahnya. Tafadhol. Baik, Ustaz, alhamdulillah, jazakumullah khairan, barakallahu fik, dan ini menjadi penyempurna jawaban dari pertanyaan kita yang pertama di Sulawesi. Jazakumullah khairan dan jazakallahu khairan. Dan demikian bapak yang bertanya juga, kita berikan kesempatan berikutnya di masih di line telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat di 0218236543 dan bagi anda yang baru bergabung dalam pembahasan hibah. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Pak Syamsul Huda, Ustaz. Pak Syamsul Huda di mana, Pak? Dari Gresik. Baik, silakan Pak Syamsul. Ya. Kemarin pada setahun yang lalu, orang bapak saya meninggal dunia. Terus bulan pada sebulan sebelumnya beliau menghibahkan tanahnya sebagai tanahnya itu ada, yaitu dengan gini, kepada adik saya dan kakak saya. Terus yang disampaikan itu adik saya dengan kakak saya. Terus dengan rincian seperti ini, tanah yang paling dibagi kami Pak Syamsul Huda, Pak Syamsul Huda di basic ya, mohon maaf Pak, terputus sambungan teleponnya dan kami belum mendapatkan secara utuh pertanyaan yang disampaikan. Silakan Bapak bisa sampai mencoba kembali ya, menghubungi di 0218236543. Baik, kami angkat kembali untuk penelpon berikutnya ya di 0218236543. Halo, silakan, sudah masuk. Baik, terputus, kami angkat, berikan kesempatan kembali di 0218236543. Baik, halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Faisal di Cibubur, Pak. Pak Faisal, silakan, Pak. Pertanyaannya langsung. Iya, assalamualaikum. Pertanyaan saya mengenai waris, boleh, Pak? Silakan. Iya, ketika bapak saya meninggal itu. Namanya siapa orang tua anda yang meninggal itu, Pak Faisal? Gimana? Nama orang tua anda yang meninggal namanya siapa? Bapak Yusdar. Pak Yusdar wafat tahun? Tahun 2006. 2006. Terus pada saat ya. Boleh saya bertanya? Iya. Pada saat Pak Yusdar wafat, orang tua Pak Yusdar masih hidup atau sudah meninggal? Ibu masih hidup, nenek saya masih hidup. Ya, berarti ada ibu. Kemudian pada saat Pak Yusdar wafat, istri beliau masih hidup dan statusnya masih istri? Iya, masih hidup dan status masih istri. Ada berapa? Satu. Satu. Satu istri. anak beliau pada saat beliau itu wafat ada berapa orang laki, berapa orang perempuan? 2 orang laki, 3 orang perempuan. 2 anak laki, 3 anak perempuan ya. Ya, hanya ini yang dapat hak waris. Ya. Anda mau menanyakan pembagiannya masing-masing? Bukan Pak Ustadz, yang mau saya tanyakan adalah mengenai harta yang dibagi gitu Pak Ustadz. Harta Pak Ustadz. Itu ada rumah, ada tanah, sama ada uang tabungan gitu. Yang menjadi pertanyaan ini di keluarga, pada saat itu uang tabungannya kan pada saat Bapak meninggal itu tidak langsung dibagi gitu Pak Ustadz. Dan uang tabungannya itu karena uang itu di rekening, jadi ya mungkin saat itu kita ya belum tahu banyak masalah waris ini. Jadi uang itu tuh dianggap uangnya ibu gitu. Jadi dipakailah uang itu untuk kehidupan ibu sehari-hari beserta adik saya yang belum menikah gitu Pak Ustadz. Apakah uang itu juga harus dibagi atau memang uang itu karena memang itu uang dianggap uang bersama bapak dan ibu gitu Pak Ustadz? Ini uang di rekening bapak atau di rekening bersama? Di rekening bapak Pak Ustadz, karena memang ibu nggak punya tabungan dia. Ya, ya Taib. Ini hasil usaha bapak atau hasil usaha berdua? Hasil usaha bapak lah, dari uang gaji kerjanya bapak gitu Pak Ustadz. Berarti ini murni uang bapak. Betul Pak Ustadz. Kan uang berdua, karena uang bapak tentu dibagi waris. Oke. Tapi kalau anak-anak yang lain mengikhlaskan, ya udah ibu, itu yang ditabungan silahkan ibu pakai dan berikan kepada adik-adik yang masih belum menikah. Iya, tapi di situ kan ada harusnya ada uang, ada haknya dari nenek saya ya atau ibunya bapak gitu. Ya betul, ada 1/6 diberikan 1/6. Itu yang terpakai oleh kita gitu Pak Ustadz. Bagaimana solusinya ya Pak Ustadz? Tentu dibayar dengan harta dari bapak yang lain. Bayar ya Pak Ustadz ya. Sekarang kondisinya ibu sudah meninggal, nenek sudah meninggal juga Pak Ustadz. Terus kita bayarkan ke ahli warisnya nenek. Pada ahli waris masing-masing, ahli waris nenek bayarkan yang 1/6 tadi. Pada ahli waris ibu bayarkan hak ibu 1/8, hak istri. Baik Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz. Itu saja Pak Ustadz pertanyaannya. Berarti uangnya harus tetap harus dibagi ya Pak Ustadz, uang tabungan itu Pak Ustadz ya. Iya. Iya. Ya itu saja pertanyaan saya Pak Ustadz. Jazakallah khairan. Allah yabarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Bapak barakallahu fik. Baik, alhamdulillah telah terjawab. Kita berikan kesempatan berikutnya untuk pertanyaan via pesan singkat Ustadz. Baik, kami angkat pertama dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anak perempuan, dalam hal ini rumah Ustaz, sudah dihibahkan dan anak ingin menjualnya karena ada kebutuhan yang mendesak untuk biaya kuliah anak, namun orang tua tidak mengizinkan mereka selagi mereka masih hidup dan saat ini mereka tinggal di rumah hibah tersebut Ustaz. Jazakallah khair. Barakallahu fik. Yang tinggal di rumah hibah siapa? Orang tua. Kalau dijualkannya orang tuanya mau tinggal di mana lagi? Kemudian ini hibahnya sudah sempurna serah terima atau belum? Sudah balik nama atau belum kalau untuk rumah? Ya, kalau belum balik nama, ya tentu hibahnya tidak mengikat. Si bapak bisa mengatakan kami tidak jadi menghibahkan karena kamu akan menjualnya. Kalau kamu jual, kita tinggal di mana semuanya? Ya. Nah, mengenai kuliah tadi, mengenai kesulitan uang kuliah, bagaimana cara menutupinya? Ya, Anda ajukanlah ke lembaga zakat, yang di sana ada hak bagi orang seperti Anda, mungkin bisa statusnya sebagai mustahik yang berhutang uang kuliah, gharimin, karena dia tercatat sebagai mahasiswa dan dia harus membayar uang sekian. Dia punya hutang dan tidak punya kemampuan untuk membayar. Ya, walhasil ajukan. Nah, sejazah kemulakan atas jawaban dan solusi yang diberikan, barakallahu fik. Demikian pendengar yang bertanya. Dan kami angkat pertanyaan yang kedua. Ada beberapa pertanyaan yang sama, di antara dari Bogor dan Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi. Seseorang berhutang kepada saya, Ustaz, kemudian menggadaikan rumahnya. Bolehkah bagi saya untuk mengontrakkan rumah tersebut kepada yang lain, Ustaz? Dan bagaimana ketentuan secara syar'i terkait dengan sewa rumah tersebut? Jazakallah khair. Boleh Anda sewakan kepada yang lain, Anda terima uangnya, memotong hutang si pemilik rumah. Namanya yang memberikan rumah meminjam uang Anda 100 juta dan rumahnya digadaikan kepada Anda, lalu Anda sewakan rumah tersebut. Ya, namanya dengan sewa per bulannya 1 juta. Setiap Anda sewa uang sewanya, maka Anda kurangi hutangnya. Dia juga membayar per bulan 1 juta. Berarti sekarang ketika dapat, berarti 2 juta dia bayar bulan ini. Ketika dapat bulan sekian, berarti 2 juta lagi dia bayar. Yang harusnya mungkin 100 bulan, 50 bulan mungkin sudah selesai kalau rumah itu disewa setiap bulan dan lancar penyewaannya. Tentu pada bulan ke-51 Anda katakan, alhamdulillah, sudah selesai hutang Anda. Ah, kan saya baru nyicil 50. Enggak, sudah 150. Dari mana saya enggak ada bayar? Memang bukan kamu yang bayar, tapi dari uang sewa rumahmu. Ya, ini surat-surat rumahmu, ambil lagi kembali, alhamdulillah. Kalau tidak seperti itu yang dia lakukan, di mana uang sewa untuk dia juga dan hutang tidak berkurang, ini namanya riba. Sebanyak uang yang sewa didapatkan. Baik, alhamdulillah, barakallahu fiik, jazakallahu khair atas jawaban yang disampaikan. Dan demikian pendengar yang bertanya, dan semoga yang memberikan pencerahan dan jawaban yang bermanfaat buat antum, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ayah saya setahun lalu memberikan hibah kepada kami, putri-putrinya yang berjumlah 4 orang. Kami tidak memiliki saudara laki-laki, dan ayah memberikan kepada anak-anaknya 4 rumahnya, yaitu kepada kami masing-masing secara lisan saja tanpa ada tertulisnya. Apakah hibah ini sah dan berlaku secara hukum Islam, Ustaz? Mohon penjelasannya, jazakallah khairan. Secara hukum Islam, serah terima itu dengan ditempatin atau dengan dikuasai. Artinya setelah bapak mengatakan, yang itu rumah yang itu buat kamu ya kak, yang itu buat kamu ya dik, dan rumah itu buat kamu. Ya, ini berarti sewanya udah buat kami pak. Iya, buat kalian. Uruslah buat kalian dengan yang menyewa, ambil uangnya untuk kalian. Dengan diambil uang dan dia urus, itu sudah serah terima. Ya, akan tetapi bila belum balik nama, belum pecah sertifikat, ini khawatir nanti ketika waris dan tidak ada umpamanya juga surat hibah, ketika waris kemungkinan ada ahli waris yang lain, saudara-saudari bapak atau paman-paman Anda. Ini mungkin mereka tidak mau tanda tangan. Itu yang repotnya. Maka secara hukum syar'i selesai sudah hibahnya, sudah boleh, sudah berlaku, dan tidak ada pembagian waris lagi ketika bapak wafat. Taib. Nam saja jazakallahu khair atas jawabannya, barakallahu fik. Masih kami angkat kembali pertanyaan berikutnya, masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang karyawan di sebuah lembaga ribawiyah, dan insyaallah saya mau resign. Namun tempat kerja akan ada PHK pada karyawannya. Mohon masukannya, apakah saya harus resign atau menunggu PHK yang akan dilakukan oleh perusahaan tersebut, Ustaz? Karena keraguan, kalau resign hanya mendapatkan uang jasa dan tidak mendapatkan yang lainnya, dan jika PHK maka mendapatkan pesangon, Ustaz. Dari pendengar kita, Bapak Apri di Dumai. Ya, wallahu alam. Anda ingin masih berharap sesuatu dari bank tadi, padahal Anda sudah tahu bahwa itu bekerjanya adalah haram. Tentulah apapun yang diberikan oleh tempat Anda bekerja tadi itu adalah sesuatu yang haram juga. Maka yang Anda pilih mana yang lebih cepat? Lebih cepat di PHK atau lebih cepat resign? Kalau di PHK lebih cepat, Anda masukkan aja untuk yang di PHK aja. Kalau resign lebih cepat, ambil yang resign. Semoga Allah ganti yang haram tadi karena Anda meninggalkannya takut kepada Allah, pasti diganti oleh Allah dengan yang halal yang jauh lebih banyak dan lebih berkah. Allahu li taufiq. Nah, alhamdulillah, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Kami berikan kesempatan kembali pertanyaan via telepon. Silakan di line telepon 0218236543. Dan kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Yang mau ditanyakan itu adalah ayah saya menikah untuk yang kedua kalinya. Apakah harta yang belum diwariskan, dalam hal ini masih mau dibagikan secara hibah, boleh dibagikan ke istri barunya? Karena harta tersebut didapat dari waris ibu saya, dari nenek dan kakek. Begitu, Ustaz. Ayah Anda masih hidup? Masih hidup, Ustaz. Ya, kemudian ayah Anda dapat hibah atau waris dari istrinya yang sudah meninggal. Halo? Ustaz, mohon maaf terputus, Ustaz, sambungan teleponnya. Wallahu a'lam. Bila harta itu sudah menjadi hak milik bapak Anda, mungkin ibu Anda menghibahkan, kakek bapak ibunya memberikan, kakek nenek Anda yang bertanya memberikan hibah sawah atau kebun atau emas, ya. Lalu ibu Anda wafat atau dia menghibahkan sebagian dahulu kepada suaminya, atau wafat dan bapak Anda mendapatkan hak waris. Sekarang dia menjadi hak bapak Anda. Bolehkah bapak Anda memberikan ini kepada istri keduanya? Dia memberikannya boleh. Dan pun kalau dia wafat pun istri keduanya ini dapat juga warisan dari harta ini dari suaminya. Karena sekarang statusnya bukan lagi harta istri pertama, tapi sudah menjadi harta suami. Dan suami tentu boleh menghibahkan kepada istri keduanya, ya. Atau kalau dia wafat, istri keduanya statusnya mendapat hak waris 1/8. Taib, Ustaz, alhamdulillah. Jazakallah khair atas jawabannya. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Taib, masih kami berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Silakan. Iya, halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana? Dengan Ibu Androyatun di Jakarta. Baik, silakan Ibu. Fadhol pertanyaannya. Mau nanya tentang tentang warisan, apa ada teman punya, ada teman ada punya warisan. Terus yang kakaknya mintanya yang banyak, yang adiknya mintanya yang banyak gitu. Terus bagaimana hukumnya, cara isanya, Ustaz? Terima kasih, syukran, Ustaz. Assalamualaikum. Salam terkasih. Ya memang semua orang minta yang banyak. Jangankan adiknya, kakaknya, tetangganya pun kalau merasa ada hak di situ, dia minta yang banyak juga, ya. Tapi tidak begitu ketentuannya. Tidak seseorang itu diberikan sesuai dengan hawa nafsunya. Allah telah memberikan aturan dalam hak waris, di mana hak anak-anak dari warisan bapaknya yang meninggal, dzakari mitslu hadzil unsayain, di mana untuk anak laki-laki dua bagian, anak perempuan satu bagian. Bila di sana ada anak laki-laki dan anak perempuan dapat satu bagian, anak laki-laki dua bagian. sesama laki-laki sama bagiannya, sama perempuan sama bagiannya. Tidak ada yang dilebihkan dari yang lain. Ya. Nah, Ustaz, alhamdulillah, jazakallahu khair atas jawaban dan pencerahan yang disampaikan. Demikian ibu yang ada di Jakarta yang bertanya, semoga ini bermanfaat. Baik, kita berikan satu kesempatan kembali di telepon, silakan di 021-823-6543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Saya Wahyu di Bogor. Baik, Pak Wahyu, silakan pertanyaannya. Saya Wahyu, Ustaz di Bogor. Silakan. Izin bertanya, Ustaz, Ana punya sebidang harta lah, Ustaz. Yang dikhawatirkan istri Ana itu, Ustaz, semua tanah, rumah maupun kendaraan itu semuanya atas nama istri. Kemudian yang dikhawatirkan istri itu, ya mohon maaf, Ustaz, apabila dari saya yang duluan berpulang, kemudian istri yang dikhawatirkan itu siapa yang akan bertanggung jawab terhadap harta-harta tersebut gitu, Ustaz. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya, taib. Tinggal kalau Anda yang dulu dipanggil oleh Allah, istri akan mengatakan kepada ahli waris Anda bahwa ini statusnya di tangan saya hanya atas nama. Kecuali Anda memang sudah menghibahkan kepada istri Anda, ya, ini milik mudik, ya, atau mah ini sudah Bapak hadiahkan untuk mama, ya, maka ini milik istri Anda, tidak akan ada bagi waris lagi. Tapi kalau seperti tadi hanya pinjam pakai nama saja karena kesibukan suami yang tidak sempat untuk mengurus segala sesuatunya ke notaris dan seterusnya, maka istri ketika Anda wafat duluan, dia akan membagi sesuai waris. Kalau tidak, dia tentu akan dimurkai oleh Allah. Bagi waris seperti apa? Ketika Anda wafat, bapak ibu Anda masih hidup atau sudah wafat juga, Anda punya anak atau tidak, itu akan mempengaruhi. Ya. Baik, Ustaz, alhamdulillah, jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasan yang disampaikan. Demikian Pak Wahyu di Bogor. Barakallahu fiik, dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir, Ustaz, di pagi ini sebagai ikhtitam dan kesimpulan kajian kita. Silakan, Ustaz. Ya, ikhwani wa akhwati fillah, bahasan pagi ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita sebagai orang tua ataupun sebagai anak yang telah mendapatkan hibah orang tuanya, ternyata ada melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya, tinggal kita perbaiki. Bila kita ada orang tua dan ternyata ada yang tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya, tinggal mumpung masih hidup, ada kesempatan untuk memperbaiki. Maka teruslah belajar ilmu agama Allah, sehingga selamat dunia akhirat kita dan orang-orang kita cintai, anak-anak kita sendiri, sehingga kita berkumpul dengan mereka nanti di dalam surga Allah Azza wa Jal, fi maqadi sidqin inda malikin muqtadir, sisi Allah, surga yang berada di sisi Allah Azza wa Jal. Semoga bermanfaat. Wallahu ala taufiq wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.